Yeah. terpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya.

Sekali jangan kau ulangi. Thank you.